lindungi mata dari semua yang tak pantas dilihat. Lindungi telinga dari semua yang tak pantas didengar. Lindungi tangan dari semua yang tak pantas dipegang. Lindungi mulut dari semua tak pantas diucapkan. Maha suci di kau Tuhan, segala puji dan maha besar. Allah, segala puji dan maha bencana. Lindungi kami dan senegara dari semua bencana. Maha suci di kau Tuhan, segala puji dan maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala puji dan maha besar.